الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه Di perang ini, perang Khaybar, kita masih di halaman 153. Di perang Khaybar ini baru saja selesai. Datanglah paman 105? 27. طيب خيرا ان شاء الله فصل فيما كان في غزوة خيبر من الاحكام الفقهية فصل tentang apa yang didapati dari perang Khaybar dari ahkam fiqhiyah. Sekali lagi ikhwani fi din azakumullah, dalam perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati ahkam yang luar biasa. Dengannya pas kita mengetahui kapan ahkam itu turun. Baik, melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu kapan masalah haji itu, kapan masalah qadz, tuduhan perzinahan muncul dan seterusnya. Dalam perang Khaybar ini ada beberapa ahkam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminha muharabatul kufar wa muqatalatuhum fil ashhuril hurum. Memerangi orang-orang kafir. Baik, di bulan-bulan haram. Fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min al-Hudaybiyah fi Dzulhijjah. Sudah lewat. Waqad kila ya. Qala waqad kila inna ma hasarahum bid'a 'asharata laylah. Ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bukan lagi setelah Khaybar ini. Barakallahu fikum. Sebelumnya ini pembahasan tentang perang Hunain ini atau tip. Waqwa hakana. Kita coba dari situ. Waqwa min hadaini al-istilalaini al-istilalu bi hisarin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif. Ini pembahasan tentang masalah berperang di bulan-bulan haram. Ada yang mengatakan tetap keharamannya, ada yang mengatakan keharamannya sudah mansukh. Wa aqwa min hadaini al-istidlalaini al-istidlalu bi hisarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdalilan tentang pengepungan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Taif. Fa inna kharaja ilaiha fi awakhir Syawal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah setelah ditaklukkannya Makkah di akhir bulan Syawal. Baik, karena perang Fathu Makkah terjadi di Ramadan. Fa hasarahum bid'a wa 20 lailah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Taif selama lebih dari 20 hari, 20 malam. Fa ba'duha kana bidil qa'dah innahu fataha makkata li 'ashrin baqiyatin min ramadhan. Maka pengepungan selama 20 hari lebih, barakallahu fikum, Tentunya sebagiannya karena fidil qa'dah. Barakallahu fikum. Sebagian pengepungan itu sudah masuk ke bulan Zulqa'dah, sementara Zulqa'dah termasuk bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Barakallahu fikum, 3 bulan berturut-turut. Pembahasan kita, apakah boleh berperang di bulan-bulan itu? Karena hukum asalnya kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadlimu anfusakum fi anfusakum wa qatil musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa. Di sini larang berperang di bulan haram. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengepung orang-orang Taif, termasuk di waktu-waktu pengepungan itu berada di bulan Taif Dzulqa'dah. Fa innahu fataha Makkah li ashrin baqina min Ramadhan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota tinggal 10 hari terakhir Ramadhan. Wa aqama biha ba'dal fathi 19 yuqassiru shalah. Kemudian Rasulullah tinggal dalam kota Makkah 19 hari beliau tetap mengqasar salat di dalamnya. Fa kharaja ila Hawazin wa qad baqiya min Syawal 20 yawma. Dan beliau keluar menuju Hawazin dan beliau berada di sana ketika Syawal tinggal 20 hari lagi. Fa fataha Allahu alaihi Hawazin, maka Allah memenangkan rasulnya atas Hawazin. Wa qasama ghanaimahum, dan Rasulullah membagi-bagi ghanimah mereka. Tsumma dhahaba minna ila Taif, dari Hawazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Taif. Fa hasaraha bil 20 laila, kemudian Rasulullah mengepung Taif lebih dari 20 hari. Wa hadha yaqtadi anna wa'daha fi dhil qa'dah bila syak. Ini menunjukkan bahwa pengepungan itu di antaranya sudah berada di bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Wa qad qila. Dan mungkin dikatakan inna ma hasarahum bi 10 laila. Baik. Ada yang mengatakan mungkin bahwa Rasulullah mengepung kota Taif cuma 10 hari lebih. Qala Ibnu Hazm wa huwa sahih bila syak. Berkata Ibnu Hazm, dan inilah yang benar tanpa ragu, wa hadza ajibum minhu. Dan ini suatu yang ajaib, yang aneh dari Ibnu Hazm. Fa min aina lahu hadza at-tashih wal jazm bihi? Dari mana dia membenarkan pendapat ini dan memastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung Taif hanya lebih dari 10 hari? Sementara wa fi sahihain an Anas bin Malik fi qissati Taif, dari Anas bin Malik tentang kisah Taif, qala fa hasarnahum 40 yawma. Lebih jelas lagi bahwa kami mengepung kota Taif 40 hari. Fastausau wa tamana'u wa taman Taif. Wa tamanna'u hatib. Fastausau wa tamanna'u. Dan mereka pun tidak bisa di taklukkan dan para sahabat yang mengetahui kondisi Taif mengatakan, ya Rasulullah, mereka ini kondisinya sangatlah kuat, berapa lama pun kita kepung mereka, mereka tidak akan kehabisan, tidak akan kekurangan, karena semua kebutuhan mereka ada di dalam benteng. Beda dengan benteng-benteng yang kebutuhannya ada di luar benteng. Tentunya ketika dikepung akan habis apa yang mereka jadikan perbendaharaan. Wa dzakar hadits fa hadza al-hisar wa qafidil qa'dah bila syak. Tentunya pengepungan ini terjadi sebagiannya di bulan Dzulqa'dah tanpa ragu. Wa ma hadza fala dalila fi al-qissah li'anna ghazwat at-Ta'if kana min tamami ghazwati Hawazin. Wa ma hadza fala dalila fil qissah. Bersama dengan ini tidak dalil dalam kisah ini, karena memerangi Taif kana min tamami ghazwati Hawazin termasuk penyempurna peperangan melawan Hawazin. Wahum bada'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qital, dan mereka inilah yang memulai Rasulullah dalam peperangan. Artinya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan hukum asalnya tetap haram, tapi kalau yang memulai adalah orang kafir dan berkelanjutan peperangan itu walaupun sudah masuk bulan-bulan haram, maka tetap diperbolehkan untuk melanjutkan peperangan. Baik. Subhanallah. Lianna ghazwat Taif kana min tamami ghazwati Hawazin, karena perang Taif ini termasuk bagian dari peperangan terhadap Hawazin. Wahum bada'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qital, karena mereka lah sesungguhnya yang memulai peperangan. Walamma inhazamu dakhalu dakhala malikuhum wa huwa Malik ibn Auf An-Nadhri ma'athiqi fi hisni Taif, dan ketika mereka terkalahkan di Hawazin, di Hunain, orang-orang Hawazin ini ketika mereka kalah dan lari sebagiannya, dan mereka memang lari, masuklah raja mereka yakni Malik bin Auf An-Nadhri ma'athiqi fi hisni Taif bersama dengan Bani Taqib di bentengnya orang-orang Taif, muharibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan terus menerus memerangi Rasulullah. Fakana ghazwu min tamamil ghazwi allati syara'a fiha, wallahu alam. Maka peperangan yang terjadi di Taif ini walaupun bulan haram masuk, tetap diperbolehkan karena ini bagian dari peperangan yang telah dimulai sebelum masuknya bulan haram. Itu maksudnya. Jadi pengharaman berperang di bulan-bulan haram tetap berlaku. Lah terus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di bulan haram itu karena apa? Rentetan dari peperangan yang terjadi sebelumnya dan berlanjut sampai masuk ke bulan haram, dan tetap diperbolehkan kalau kondisinya seperti itu. Wa qala Allah taala fi surati Al-Ma'idah wahya min akhiril Qur'ani nuzula. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'idah, dan ini termasuk akhir dari ayat Al-Quran yang diturunkan. Walaysa fiha mansukh, dan tidak ada padanya yang dihapuskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala al-hadiya wala al-qalaid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan kalian menghalalkan peperangan di bulan-bulan yang merupakan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bikum. Tu'alim syair Allah. Jangan kalian menghalalkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan kalian menghalalkan bulan-bulan haram. Walal hadiyah walal qala'id. Demikian juga al-hadiyah dan qala'id. Syahidun di sini wala syahrul haram. Wa qala fi surah al-Baqarah, dan Rasul mengatakan dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'an syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah akbar. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan haram, berperang di dalam bulan-bulan haram tersebut. Qul qitalun fihi kabir, katakan bahwa berperang di bulan-bulan haram itu merupakan dosa besar. Wasadun ansabilillahi akbar, dan menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi dosanya. Fahatanil ayatani madaniyatani, dua ayatnya adalah dua ayat madaniyah. Bainahuma fi nuzuli nahwa thamaniyata awam, antara kedua ayat ini turunnya berjarak sama niyata awam 8 tahun. Walaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulih nasikhun li hukmihima, dan tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang menghapus larangan berperang di bulan haram. Wala ijma'atil ummah ala naskhihi, dan juga tidak disepakati oleh umat tentang dihapusnya hukum ini. Wa man istadalla ala naskhihi biqauli ta'ala wa qatilul musyrikin kaffa, dan siapapun yang beristidlal dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan, ونحوها من العمومات dan yang lainnya dari ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat keumuman bolehnya memerangi orang-orang musyrikin. Faqad istadalla 'ala an-naskhi bima la yadullu 'alaihi. Barakallahu fiikum, maka sungguh dia telah berdalil tentang naskh yang tidak ditunjukkan bahwa itu sebagai penghapus atas hukum ini. Wa man istadalla 'alaihi bi anna an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam ba'atha Aba 'Amir fi sariyatin ila awtas fi dil-qa'dah, faqad istadalla bi ghairi dalilin. Demikian juga barang siapa yang berdalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Amir dalam pasukan perang menuju Autas di bulan Dzulqa'dah, maka juga istadalla bi ghairi dalil, dia berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil. Lianna dzalika kana min tamamil ghazwah, karena utusan yang diutus ini sebagai penyempurna dari perang sebelumnya. Barakallahu fikum, yang dilarang di sini adalah memulai. Barakallahu fikum, yang dilarang adalah memulai. Sama seperti apa? Memakai wewangi-wangian dalam apa? Dalam ihram ketika melakukan haji dan umrah. Larangan ini adalah larangan memulai. Kalau ada sebelumnya wewangian itu maka tidaklah mengapa. Barakallahu fikum. Tapi memulainya adalah suatu yang tidak diperbolehkan. Subhanallah. Subhanallah. Baik, larangan memakai wewangian ketika ihram itu ketika memulai setelah dia masuk ihram. Tapi kalau dia memakainya sebelum masuk ihram, maka diperbolehkan walaupun wangi-wangian itu masih ada ketika dia sudah berada di dalamnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hillihi wa li ihramihi." Aku memberi wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tahallulnya dan untuk ihramnya. Yani sebelum masuk ihram dan setelah keluarnya dari ihram. Maka sama dengan ini. Barakallahu fikum. Berperang, larangan berperang di bulan-bulan haram adalah larangan berperang ketika memulai peperangan. Adapun peperangan sebelumnya yang sudah terjadi, barakallahu fikum, yang dilakukan oleh orang kufar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berlanjut itu tidaklah mengapa. Jadi tetap hukum pengharaman berperang di bulan haram ada. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai wangian di atas kepalanya. Sayyid. Sebelum masuk ke ihram. Ya. Yang tidak boleh ketika dia sudah masuk ihram, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan labbaik labbaik la syarika lak labbaik, maka saat itulah dia tidak diperbolehkan untuk melakukan. Barakallahu fikum. Tapi orang-orang awam mukul rata pokoknya tidak boleh sama sekali. Siapa yang memakai ihram tidak boleh tercium daripadanya wewangian. Orang-orang awam sampai ketika kita melakukan ini dulu bertengkar dengan sopir akhirnya gara-gara mereka mencium wewangian dari kita. Ya karena tidak ada, ya mereka tahunya tidak boleh memakai wewangian. Selesai. Baik. Kalau diserang maka berperang. Tidak boleh membiarkan leher dipenggal. Barakallahu fikum. Dimanapun orang tidak boleh dia membiarkan dirinya dibunuh. Setiap orang berhak untuk mempertahankan nyawanya. Kata Rasulullah SAW, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Baik. Siapa yang dibunuh dalam mempertahankan agamanya maka dia mati syahid. Jadi harus mempertahankan. Barakallahu fikum. Siapa yang bunuh dibunuh karena mempertahankan hartanya juga mati syahid. Lianna dzalika min tamamil ghazwa allati bada fiha al musyrikuuna bil qital. Jadi pendalilan yang mereka angkat ini bukanlah dalil karena peperangan sudah ada sebelum masuknya bulan-bulan haram. Walam yakun ibtida'an minhu lil qitalihim fi asyharil haram, dan bukanlah memulai peperangan dari pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan haram. Paham? Fasal ini intinya adalah larangan berperang di bulan-bulan haram masih tetap berlaku. Barakallahu fikum. Tidak ada mansukh. Nah, terus bagaimana ketika Rasulullah tetap melakukan peperangan di bulan-bulan haram? Dijawab oleh beliau bahwa itu sesungguhnya masih rentetan dari perang-perangan, peperangan sebelum masuknya bulan haram yang dilakukan oleh orang kafir. Wallahul musta'an. Baik, kita lanjutkan fasal. Wa minha qismatul ghanaim lil farisi salasata asmin walil rajili sahmun wa taqaddama taqriruhu. Pembagian ghanimah lil farisi salah satu ashum, untuk orang yang menunggang kuda mereka mendapatkan 3 jatah atau bagian, dan pejalan kaki mendapatkan 1. Dan sudah kita lewati pembahasannya. Wa minha, yang kedua, yang ketiga, annahu yajuzu li ahadil jaysi idza wajada ta'aman ay ya'kulahu wa la yuhammishu kama akhadha Abdullah ibn al-Mughaffal جراب الشام الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لأحد الجيش. Boleh bagi setiap prajurit kalau dia mendapatkan makanan yang boleh langsung dimakan, yakulahu wala yuhammisku, dia memakannya dan tidak dia memasukkannya ke dalam ganima yang harus dikeluarkan daripadanya 5%, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Mughaffal, jirab asyham alladhi duliya yawm al-khaybar. Taib, ketika dia mendapatkan jirab, yakni sekeranjang syham, lemak, minyak lemak yang dia dapatkan di yawm al-khaybar. Dia pun mengatakan, wallahi ana tidak akan bagi ke siapa-siapa ini. Taib, ternyata beliau menoleh, di belakangnya adalah Rasulullah SAW. Beliau hanya tersenyum-senyum. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang bolehnya sesuatu yang dimakan, silakan makan. Wa minha annahu idza lahiqa bi ad bi madadin bil jaysi ba'da tayyib taqaddil haba'a al harb taqdi, hakana taqdil hara al-harb fala sahma lahu illa bi idzin al-jaysh wa ridahum. Fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kallama as-sahabata fi ahli as-safinati hina qadimu alayhi bi Khaybar Ja'far wa ashabuhu ay yashama lahum fa ashama lahum. Baik, bergabungnya pasukan perang ke pasukan perang yang telah usai dari peperangan seperti terjadi di Khaybar ini. Perang Khaybar baru saja selesai, kemenangan diraih oleh kaum muslimin dan ghanimah telah dikumpulkan. Maka siapapun dari pasukan perang yang baru bergabung tidak akan mendapatkan bagian dari ghanimah yang telah dikumpulkan. Ghanimah itu hanya diberikan kepada orang yang hadir dalam peperangan. Baik. Adapun pasukan bantuan, bala bantuan, la sahmalahu illa biiznil jaysh wa ridahum. Tidak ada jatah untuk mereka kecuali ada izin dan keridhaan dari pasukan perang yang telah berperang. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kallama sahabat fi ahli safinah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berbicara para sahabat. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang kepemimpinan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mentang-mentang beliau sebagai pemimpin semua harus diatur, kelas, mesti begini, mesti tidak. Kalau memang itu adalah haknya orang-orang, maka dimintakan izin. Ghanimah itu sudah menjadi milik siapa? Para prajurit setelah dikeluarkan 5%-nya. Setelah keluarkan 5% untuk Allah dan Rasulnya, maka selebihnya adalah untuk pasukan perang, dibagi sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Untuk orang yang lain, pasukan yang baru datang, mereka tidak mendapatkan sama sekali, kecuali setelah izin dari pasukan perang yang baru saja selesai berperang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada para sahabat ini untuk ahlus safinah. Tidak banyak. Tidak banyak. Satu perahu ketika mereka datang ke Khaibar, ni Ja'far dan sahabatnya Abu Musa juga barakallahu fikum, ayyashamalahum, untuk diberikan kepada mereka. Fa'ashamalahum, kemudian para sahabat yang telah selesai berperang di Khaibar mengizinkan untuk mereka dijadikan bagian dari pasukan perang, dan mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh pasukan perang sebelumnya. Barakallahu fikum. Intinya, siapa yang hadir dalam perangan, itulah yang mendapatkan ghanimah. Adapun bala bantuan yang datang, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali keridhaan dari pasukan perang yang sudah selesai berperang. Wa minha annahu idza alaihi qamat, selesai. Faslun, wa minha tahrimuluhu mil humuril insiyah. Di sini, di kisah ini, tahrim luhu mil humuril insiyah, haramnya daging keledai kampung. Keledai kampung adalah keledai yang ma'ruf, barakallahu fikum. Ini jenisnya. Keledai liar, ya itu, zebra itu, namanya keledai liar. Itu yang halal. Adapun keledai kampung yang biasa dipakai dalam kehidupan keseharian orang-orang, maka barakallahu fikum, itu tidak dihalalkan. Lalu terus kenapa orang-orang tidak menjinakkan, barakallahu fikum, tidak menjinakkan zebra ini untuk dijadikan alat angkut sebagaimana himar-himar yang lainnya? Tidak maruf, barakallahu fikum, tidak maruf bahwa zebra itu dipekerjakan. Dari kadim zaman sampai sekarang ini, kita dapati, kita lihat bahwa dia ada di mana? Ada di kebun binatang, tapi bukan dipekerjakan dan hidup bersama dengan orang-orang di kesehariannya, sama seperti kuda, sama seperti sapi, sama seperti apa? Yang lainnya yang diternakkan oleh orang, ya mungkin ada, tapi bukan suatu kelaziman. Barakallahu fikum, bahwa mereka diternak, bahwa hewan ini diternak, wallahul musta'an, dan dipekerjakan. Diternak mungkin ya, tapi untuk dipekerjakan enggak. Baik. Sahha anhu tahrimuha yawma Khaibar, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pengharaman keledai kampung ini. Wa sahha anhu ta'lilut tahrim bi annaha rijsun, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alasan pengharaman itu bahwa itu rijs, dagingnya najis. Barakallahu fikum. Terus bagaimana diperjualbelikan? Boleh diperjualbelikan, boleh dihibahkan, tapi untuk disembelih dan dimakan dagingnya tidak diperbolehkan. Tidak semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan diharamkan untuk diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Baik. Maka keledai boleh diperjualbelikan. Kama akhadha Abdullah, dari mana? Innama harramaha li'annaha kanat wa hadha muqaddam ala qawli man qala min as-sahabah innama harramaha li'annaha kanat ظهر القوم إلى إنها كانت ظهر القوم طيب وحمولتهم فلما قيل له فني الظهر وأكلت الحمر حرمها. Pengharaman ini sudah ada. Mukaddamun, sebelum adanya ucapan sahabat yang mengatakan bahwa alasan pengharaman keledai ini, لأنها كانت ظهر القوم, karena ini merupakan kendaraan kaum pada saat itu dalam peperangan atau kehidupan keseharian, wahamulatuhum barakallahu fikum, dan alat untuk membawa bekal-bekal mereka, alat transportasi. Falamma qila lahu, maka ketika Rasulullah diberitahu bahwa faniyaz zahr wa ukilatil humur, ya Rasulullah sudah habis kendaraan kita dan sudah habis keledai-keledai ini, maka diharamkanlah. Wa ala qawli man qala innama harramaha li annaha lam tukhammas. Ada juga yang mengatakan bahwa diharamkannya daging keledai ini karena lam tukhammas, tidak dikeluarkan seperlimanya karena sebagai ganimah. Wa ala qawli man qala innama harramaha li annaha kanat hawla al-qaryah. Maka ta'kulul adarah. Ada juga yang mengatakan bahwa diharamkannya keledai ini karena dia hidup di sekeliling kampung dan kebiasaan keledai ini makan kotoran. Wa kullu hadza fi sahih, lakin qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam innaha rijsun. Semua alasan-alasan ini ada dalam hadis-hadis sahih, tapi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau justru mengatakan innaha rijsun. Ucapan sahabat ini semuanya ada dalam hadis-hadis. Ucapan Rasulullah SAW inna harisum muqaddamun ala hadza kullihi. Ucapan Rasulullah bahwa daging himar itu adalah rijs, najis, ini tentunya lebih didahulukan ketimbang ucapan para sahabat lainnya. Dia annahu min dhanni ar-rawi, karena ucapan para sahabat itu hanya dari prasangka mereka. Barakallahu fiikum. Karena kisahnya memang demikian rentetan-rentetannya. Barakallahu fiikum. Dalam perjalanan menuju Khaybar, orang kelaparan, tidak ada makan, akhirnya disembelihlah sembelih. Barakallahu fikum, yang didapatkan dari kendaraan dan yang didapatkan dari ganimah. Ma'ruf, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memberikan alasan bahwa itu rijis. Wa qawluhu bi khilafit ta'lili bi kauniha rijsan. Barakallahu fikum. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya berbeda dengan alasan para sahabat. Ucapan beliau justru mengatakan bahwa itu rijis. Wala ta'arud baina hadza at-tahrim wa baina qouli ta'ala, dan tidak ada pertentangan antara pengharaman ini yang datang dari Rasulullah tentang haramnya keledai kampung ini dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna maytatan aw daman mansukhan aw lahma aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bi kullu ajrin bima uhiya ilayya muharrama. Katakanlah aku tidak mendapati pada perkara-perkara yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan ala ta'imi yat'amuhu, untuk orang-orang yang memakannya, kecuali makanan itu adalah berupa bangkai. Bangkai artinya hewan mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i, menyebangkai. Audama masfuha, atau makanan itu adalah darah yang mengalir terpancar. Aulah makinzirin, atau makanan itu terbuat dari daging babi. Painahu rijsun, lahir dari ayat ini hanya ini yang dikatakan rijis. Awfiskan uhilla li ghairillahi bih, aku kepastikan sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Fa innahu lam yakun qad hurrima hina nuzuli hadhihi al-ayah min al-mata'im illa hadhihi al-arba'. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makanan-makanan, barakallahu fikum, kecuali hanya empat ini yang diharamkan pada saat itu. Adapun pengharaman untuk keledai, wa tahrimu kama yatajaddadu syai'an fa syai'a, sebagaimana pengharaman itu ya terkadang bertambah, barakallahu fikum. Demikian juga kewajiban akan bertambah, karena proses penyempurnaan syariat ini masih tetap berlangsung, barakallahu fikum. Ini yang diharamkan, ini yang ada di dalam apa ayat-ayat itu. Adapun berikutnya akan ada lagi ayat atau dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebutkannya. Barakallahu fikum. Wa tahrimu kana yatajaddadu syai'an fa syai'a, sementara pengharaman itu ya yatajaddad barakallahu fikum, senantiasa bertambah, berkembang. Fa tahrimul humuri ba'da dalika tahrimum mubtada lima syakata anhun nas. Adapun pengharaman tentang keledai ini adalah pengharaman baru, barakallahu fikum, dari perkara yang didiamkan secara nas. Barakallahu fikum. Banyak sekali hewan-hewan yang syakata anhu syari' tidak disebutkan dirinci ini dan itu. Barakallahu fikum. Tapi disebutkan ini berikutnya setelah empat dalam ayat tadi dalam surah Al-An'am. Li'annahu rafi'ul lima abahahul Qur'an. Dengan pengharaman ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengangkat apa yang dibolehkan melalui Al-Qur'an. Dengan adanya pengharaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan ini masuk pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian lakukan, taib, dan apa yang Rasul berikan kepada kalian, silakan terima, jalankan, amalkan. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah untuk kalian lakukan, maka hendaknya kalian menjauhinya, berhenti daripadanya. Jadi walaupun tidak ada nasnya langsung dari Al-Quran, maka tetap haram ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. Karena semua pengharaman itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wa illa billah. Baik. Lianahu rafi'u lima abahu al-Qur'an wala mukhassisa li'umumihi fadlan an ayyakuna nasihan wallahu alam. Taib, intinya barakallahu fikum, taib, tetap haram hukumnya. Taib, daging humur al-ahliyah. Bukan cuma itu saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya tetap sama. Apa yang diharamkan oleh Allah itulah yang apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, siapa yang mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Masih kita dalam fawaid. Baik, banyak faedah-faedah yang akan disebutkan oleh Al-Imam rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.